Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita masih dalam bab yang ke-8 tentang riddah, tentang murtad. Ya, telah kita jelaskan makna dari murtad. Yang intinya murtad itu adalah al-kufru ba'dal Islam, kafir setelah Islam. Tentunya atas kemauannya sendiri, bukan karena paksaan. Kekafiran ini bisa disebabkan ucapan atau keyakinan atau keraguan atau perbuatan. Nah, kita pun telah menyebutkan tentang syarat-syaratnya. Syarat-syarat seorang dinyatakan murtad tentunya ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dari Islam dalam keadaan dia berakal dan juga tamyiz serta atas pilihannya sendiri. Nah, hukum orang yang murtad pada asalnya dalam syariat ini, orang yang murtad hukumannya adalah hukuman mati. Rasulullah mengatakan, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, murtad, maka bunuhlah, berilah hukuman mati. Tapi tentunya sebelum ditegakkan hukuman mati bagi yang murtad, diminta taubatnya terlebih dahulu. Diajak kembali kepada Islam. Kalau setelah diajak atau diminta taubatnya, dia bertaubat, sebelum tegakkan hukuman mati bagi yang murtad, hendaklah dipenjarakan selama 3 hari. Barangkali dalam waktu di penjara tersebut dia bertobat, dia kembali, dia menyesal. Sehingga kalau bertobat, maka dibebaskan, dilepaskan, tidak diberikan hukuman mati. Tapi kalau selama di penjara tersebut dia tidak mau bertobat, nah, maka baru ditegakkan hukuman mati. Ya. Dan sekali lagi yang berhak melakukan hukuman ini adalah imam, penguasa atau yang mewakilinya. Ya, tidak boleh main hakim sendiri. Ada yang murtad kemudian rame-rame membunuhnya. Tidak. Tapi yang melakukannya adalah penguasa atau yang mewakilinya. Sekali lagi, tidak boleh main hakim sendiri. Ini hukuman di dunia bagi yang murtad. Diberikan hukuman mati. Ya. Tapi kalau bertobat, dilepaskan. Tidak diberikan hukuman mati. Kita lanjutkan, wa amma hukmuhu fil akhirah, adapun hukumannya di akhirat. Faqad bayyanahu Allah taala fi qawlihi, sungguh Allah subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam firman-Nya, surah Al-Baqarah ayat 217. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia kafir, maka mereka hapuslah amalan-amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka adalah para penduduk neraka yang mana mereka kekal di dalamnya. Jadi ini hukuman bagi orang yang murtad. Ya. Sampai meninggal dalam keadaan murtad. Ya. Dihukumi kafir. Nah. Kemudian hukuman yang lainnya akan hapus semua amalan-amalannya di dunia dan di akhirat. Ya. Amalan yang dia lakukan, baik sholatnya atau puasa hajinya di masa Islamnya, ketika dia murtad, maka hapuslah semua amalan-amalan tersebut. Nah, amalan yang telah dilakukan. Ini menunjukkan bahwa saya bisa menghapuskan amalan-amalan soleh. Nah, ya, orang yang murtad ini menghapuskan amalan-amalan soleh. Bahkan Allah mengatakan, ulaika ashabun nar. Mereka adalah perempuan, mereka kekal di dalamnya. Ini tidak merugikan Allah sama sekali. Ya. Dan pada asalnya semua dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Apakah itu kesyirikan, kekafiran, atau kemurtadan yang kita sebutkan tadi, tidak merugikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebenarnya merugikan diri mereka sendiri. Ya. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha. Apabila kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan untuk diri kalian sendiri. Dan apabila kalian berbuat kejelekan, maka kalian telah berbuat kejelekan untuk diri kalian sendiri. Ya. Jadi yang rugi adalah orang itu sendiri. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala tidak dirugikan sama sekali. Bahkan walaupun semua penduduk bumi ini, generasi awal, generasi akhir, berada pada satu hati orang yang paling durhaka, orang yang paling berbuat dosa, tidak mengurangi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit. Yeah. Dan ketika ada hamba-hambanya yang murtad, Allah akan gantikan dengan hamba-hamba yang lain yang lebih baik daripada orang tersebut. Allah akan gantikan dengan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah mengatakan dalam ayatnya, wa may yattadid minkum dinihi. Ya ayyuhalladzina amanu, may yattadda minkum dinihi, fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya. Adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah, la yakhafuna lawmata la'im. Ya. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum yang melemah lembut, berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman, dan tegas, keras kepada orang-orang kafir. Kaum yang mereka berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kaum yang tidak takut ketika mereka berjalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ya. Jadi sebenarnya yang pantas kita khawatirkan adalah diri-diri kalian, diri-diri kita sendiri. Ya. Tatkala misalkan seseorang murtad, kejelekannya kembali kepada mereka sendiri. Ya. Allah tidak mendapatkan kerugian sama sekali. Nah, bahkan Allah akan gantikan dengan suatu kaum yang lebih baik daripada orang tersebut. Ya, suatu kaum yang Allah mencintainya, mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini pun berlaku kepada setiap ketaatan-ketaatan yang kita tinggalkan. Tidak merugikan Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Ya. Bisa jadi kalau kita melakukan berbagai macam kemaksiatan, dosa-dosa, Allah akan gantikan kita dengan suatu kaum yang lebih baik daripada kita. Nah, sekali lagi yang pantas kita khawatirkan adalah diri-diri kita sendiri. Ya. Tatkala kita menjauh dari berbagai macam ketaatan-ketaatan, kita khawatir hendaknya terhadap diri kita. Khawatir semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Ya. Hingga terbiasa dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sedikit-sedikit khawatir mengikis keimanan yang ada pada diri kita. Hingga akhirnya habis keimanan dari diri kita. Nah. Ya. Begitupun dalam masalah-masalah yang lainnya. Ya. Dakwah ini akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan senantiasa menjaganya. Kalau kita meninggalkan dakwah ini, nah, tidak mau ikut ta'awun dalam dakwah, tidak mau ikut andil, berpartisipasi dalam dakwah, ya, Allah akan gantikan kita dengan kaum yang lebih baik dari kita. Nah, adapun kita nantinya mendapatkan kerugian yang banyak, terluputkan kebaikan-kebaikan yang sangat besar dengan meninggalkan dakwah ini. Nah, ya. Ataupun dakwah ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya kita ataupun tidak adanya, Allah akan menjaga dakwah ini. Takkan kita tidak mau, takkan kita menjauh, Allah akan gantikan kita dengan orang yang lebih baik dari kita. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq la yadurruhum man khadalahum. Akan senantiasa ada suatu kelompok dari umatku ini yang terang-terangan menampakkan kebenaran. Ya, tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela mereka. Tidak bermudarat celaan orang-orang yang mencela mereka. Ya. Sekiranya kita menjauh, tidak mau ikut partisipasi, tidak mau ikut adil, tidak mau ikut ta'awun, tidak merugikan dakwah ini sama sekali. Ya, Allah akan gantikan dengan suatu kaum yang lebih baik darinya. Ya. Nah, kembali kepada ayat yang kita bacakan tadi berkaitan dengan hukuman bagi orang yang murtad di akhirat. Ya. Sekali lagi hukumannya. Nah, dihukumi kafir, kemudian hapuslah amalan-amalan mereka, dan mereka termasuk penduduk neraka dan kekal di dalamnya. Dan saya sebutkan tadi, barang siapa yang murtad dari kalian, dari agamanya, Allah akan gantikan dengan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya. Al-mas'alatu as-saniyah. Al-umuru allati tahsulu biha ar-riddah. Masalah yang kedua berkaitan dengan perkara-perkara yang dengannya, ya, seseorang dinyatakan riddah, murtad. Waridatu tahsulu bittikabi ma yujibuha jaddan au hazlan au istihza'an. Riddah, ya, terwujud dengan melakukan perkara-perkara yang menyebabkan murtad. Baik dikarenakan serius atau main-main atau mengolok-olok. Jadi bukan hanya dengan serius saja. Orang bermain pun bercanda-canda, bercanda terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Merendahkan, menghinakan ayat Allah dalam rangka main-main. Hanya sendak gurau saja. Ini pun bisa masuk ke dalam lidah. Begitupun dengan cara mengolok-olok. Ini pun bisa jatuh kepada lidah. Kasyirki billah bijami'i anwa'ihi. Seperti syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan semua macam-macamnya. Tapi yang dimaksud ini syirik yang besar. Syirik yang besar ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Artinya, bisa menyebabkan seorang murtad. Ketika melakukan syirik yang besar dengan berbagai macam bentuk-bentuknya. Para ulama menyebutkan tentang syirik yang besar itu. Di antaranya syirik dalam hal doa. Berdoa kepada selain Allah. Berdoa meminta ke kuburan. Meminta ke bara batu, berhala. Ini syirik dalam masalah doa. Yang kedua, syirik dalam masalah niat. Melakukan peribadahan-peribadahan dia niatkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sholatnya untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Bernazar untuk selain Allah. Yang jelas, ibadah-ibadah yang dilakukannya dia niatkan untuk selain Allah. Yang ketiga, syirik dalam masalah ketaatan. Mentaati makhluk dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, syirik dalam masalah kecintaan. Mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan cintanya kepada Allah. Atau lebih dari kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Di antara manusia, yaitu orang-orang musyrik, ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Kemudian mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk syirik-syirik yang besar, yang bisa menjerumuskan kepada kekafiran dan kemurtadan. Apakah syirik dalam masalah doa, ataukah syirik dalam masalah niat, ataukah syirik dalam masalah ketaatan, dan syirik dalam masalah kecintaan. Contohnya berikutnya, wajuhudi sholati wa ghairiha min arkan Islam. Menolak kewajiban sholat dan yang lainnya dari rukun-rukun Islam. Orang yang menolak kewajiban dari rukun-rukun Islam dihukumi kafir. Ketika dia menyatakan sholat itu dia menolak ya, tidak mau melakukan sholat, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau berpuasa, tidak mau haji padahal dia mampu dengan alasan mengkufuri kewajiban dari rukun-rukun Islam, maka dihukumi kafir. Dan ulama berselisih pendapat ketika tidak melakukannya dikarenakan bermalas-malasan, bukan dikarenakan mengingkari kewajibannya. Seorang tidak sholat bukan dikarenakan mengingkari kewajiban sholat, tapi dia bermalas-malasan. Seorang tidak mengeluarkan zakat, tidak berpuasa, tidak haji. Dikarenakan bermalas-malasan, bukan mengingkari kewajiban haji. Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah yang semacam ini dinyatakan murtad, dinyatakan kafir ataukah tidak. Sebagian ada yang berpendapat, tidak dinyatakan kafir, tapi dia pelaku dosa yang sangat besar. Sebagian yang menyatakan, nah, tidak dinyatakan kafir kecuali bagi yang meninggalkan sholat. Walaupun dia bermalas-malasan, bukan dikarenakan mengingkari kewajibannya. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Seseorang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, walaupun tidak mengingkari kewajibannya, ini dihukumi kafir. Kenapa? Dikarenakan sholat ini pembeda antara muslim dengan kafir. Al-ahdu alladhi bainana wa bainal kafir wal musyrik as-salah. Perjanjian kami kaum muslimin, perbedaan antara kami kaum muslimin dengan orang-orang kafir dan musyrik adalah sholat. Rasul mengatakan, faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia kafir. Yang pendapat yang kuat, orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, walaupun melakukannya karena bermalas-malasan, bukan mengingkari kewajibannya, dihukumi kafir. Apalagi kalau meninggalkannya dikarenakan mengingkari kewajibannya. Nah, ini juga kan meninggalkan sholat dosa besar. Kalau kita perhatikan sekarang di tengah-tengah masyarakat yang mengaku kaum muslimin, nah, kadang-kadang orang dipandang sebagai orang baik hanya dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang zahirnya tercela bagi mulut mereka. Orang dipandang baik kalau dia tidak minum khamar, kalau dia tidak berzina, kalau dia tidak mencuri. Walaupun orang itu tidak sholat. Nah, sebagian orang memandang baik orang tersebut dengan alasan tadi, tidak minum khamar, tidak mencuri, kemudian tidak berzina. Nah, padahal dosa zina, dosa mencuri, dosa minum khamar masih di bawah dosa meninggalkan sholat. Walaupun sama-sama dosa besar, tapi meninggalkan sholat dosanya lebih besar lagi. Sehingga orang yang tidak sholat bukan orang yang baik. Nah, disayangkan sebagian kaum muslimin, nah, meremehkan masalah ini. Banyak di antara kaum muslimin yang kurang perhatian dengan sholat, mengaku muslim tapi tidak sholat. Karena semacam ini bukanlah orang yang baik. Nah, kenapa dikatakan dengan tidak sholat ini bisa menjerumuskan kepada kekafiran? Bisa menyebabkan seorang murtad. Beda dengan rukun-rukun Islam yang lainnya. Selain syahadat dan sholat. Ketika seorang meninggalkannya, dikarenakan bermalas-malasan, dihukumi pelaku dosa besar dan tidak dihukumi kafir. Seseorang tidak berpuasa, dikarenakan bermalas-malasan, masih dihukumi muslim, tapi pelaku dosa besar. Tapi kalau meninggalkannya dikarenakan menolak kewajibannya, maka dihukumi kafir. Tapi kalau dikarenakan bermalas-malasan, nah, masih dihukumi muslim, tapi pelaku dosa besar. Tapi kalau sholat, seseorang meninggalkannya dikarenakan bermalas-malasan, tetap dihukumi kafir. Dikarenakan ada hadis yang khusus berkenaan dengan orang yang meninggalkan sholat. Rasulullah menyatakan, faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah kafir. Nah, wasabillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lainnya, mencela Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun melakukannya dalam keadaan bermain-main, dalam keadaan senda gurau, mencela Allah dan Rasulnya, ini bisa menyebabkan seorang murtad. Apalagi kalau dia lakukan dengan cara sungguh-sungguh, dengan main-main saja, dengan canda gurau saja, tapi bentuknya celaan kepada Allah dan Rasulnya, ini bisa menyebabkan kemurtadan dan kekafiran. Apalagi kalau dia melakukan dalam keadaan bersungguh-sungguh. Ya. Ketika orang-orang munafik mengatakan tentang Nabi dan sahabat-sahabatnya. Nah, ya. Yang mengatakan lebih mementingkan perut-perut mereka. Nabi dan sahabatnya adalah orang-orang yang pengecut ketika bertemu dengan musuh. Ya. Mengucapkan kalimat-kalimat yang berisi celaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Turun ayat. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan kepada mereka. Apakah kepada Allah? Kepada ayat-ayatnya? Kepada rasul-rasulnya? Kalian mengolok-olok, kalian mencela. Jangan kalian minta udzur lagi. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Apa maknanya? Murtad. Ya. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ketika mencela Rasulullah SAW. Nah, ya. Dengan celaan ini, celaan itu. Ya. Wajuhud al-Quran al-Karim kullihi au ba'dihi. Atau menolak al-Quran al-Karim. Semuanya atau sebagiannya. Ya. Menolak. Sebagian ayat-ayat al-Quran. Apalagi menolak seluruh al-Quran. Ya. Menyatakan Muslim tapi menolak apa yang terkandung dalam al-Quran. Sebagiannya atau seluruhnya. Ini pun menyebabkan murtad. وَمَنْ يَتَّقِدَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجَ عَنْ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغُلَاتِ الصُّوفِيَّةِ. Dan juga orang yang meyakini bahwasanya sebagian manusia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ya, kelompok sufi yang ekstrim. Ya. Sebagian mereka berpendapat kalau sudah mencapai derajat ma'rifat hakikat, ya, boleh dilaksanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh membuat syariat sendiri. Na'udzubillah. Nah. Ya. Keyakinan semacam ini bisa mengeluarkan dari Islam. Nah. Ya. Membolehkan keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan alasan sudah mencapai derajat ma'rifat hakikat. Ya, dari misalnya. Wa kadzalika man dhahara al-musyrikin wa aanahum al-muslimin. Begitu juga orang yang membantu orang-orang musyrikin, ya, menolong mereka untuk menyerang kaum muslimin. Ya, membantu orang-orang musyrik untuk menyerang kaum muslimin, ini pun termasuk di antara perbuatan yang bisa mengeluarkan Islam. وغير ذلك من أنواع الردة التي تحصل بارتكاب ناقد من نواقض الإسلام الكثيرة. Dan lain sebagainya. Dari berbagai macam-macam riddah. Ya, yang terhasilkan dengan melakukan salah satu di antara pembatal. Dari pembatal-pembatal Islam yang banyak. Ya. Ketika seorang melakukan pembatal-pembatal keislaman, nah, ini bisa menyebabkan riddah, bisa menyebabkan murtad. Nah, di mana waqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman sangat banyak. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menulis risalah berkaitan dengan apa? Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Nah, ya. Wa min dhalika, dan di antara bentuk riddah, tahkimul qawanin al-wad'iyyah mimman yara annaha aslahu mimma ja'at bihi syari'atul islamiyah aw annaha musawiyatun laha. Di antara bentuk riddah adalah berhukum terhadap undang-undang buatan manusia, ya, dari orang yang memandang bahwasannya undang-undang buatan manusia itu lebih baik dari apa yang datang oleh syariat Islamnya. Ya. Jadi berhukum dengan undang-undang buatan manusia dan menganggap undang-undang buatan manusia itu lebih baik daripada syariat Islam. Atau ya, menyatakan bahwasannya undang-undang buatan manusia itu sama dengan syariat Islam. Nah, ya. Ini pun bisa termasuk ke dalam perbuatan ridda. Ya, kalau dia memandang, nah, undang-undang tersebut lebih baik daripada syariat Islam. Atau sama dengan syariat Islam. Ya, ada pun orang yang berhukum dengan ya, hukum-hukum buatan manusia dalam keadaan dia meyakini. Ya. Bahwasanya syariat Islam ini lebih baik. Ya. Maka dia dihukumi kafir. Dia dihukumi murtad. Nah, ya. Mungkin dikarenakan faktor ini, faktor itu, lain sebagainya. Ya. Sehingga dia berhukum dengan undang-undang buatan manusia, tapi dalam hatinya meyakini bahwasanya syariat Islam yang lebih baik. Ya. Hukum-hukum Allah yang lebih baik. Nah, yang demikian tidak dihukumi kafir. Ya. Bisa jatuhnya kepada zalim atau fasik. Sehingga ketika Allah menyebutkan tentang keadaan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, berbeda-beda keadaannya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ya. Dan bacaannya, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Berbeda-beda. Ada yang dihukumi kafir, ada yang dihukumi zalim, ada yang dihukumi fasik. Ya. Sesuai dengan keadaannya. Dan banyak rincian, tafsiran para ulama berkenaan dengan ayat yang kita bacakan tadi. Nah, ya. وعلى هذا فإنه يمكن حصر الأمور التي تحصل بها الردة فيما يلي. Yang jelas memungkinkan untuk membatasi perkara-perkara kesimpulan yang bisa terhasilkan dengannya kemurtadan pada berikut ini. Nah, kesimpulannya, seorang itu bisa dinyatakan murtad ya, ketika melakukan perbuatan-perbuatan ini. Yang pertama, al-qawl, yang sifatnya ucapan. Kaman sabballaha ta'ala aw rasulahu awil malaika aw idda'an nubuwah aw idda'a ilmal ghaib wa kada syirku billahi ta'ala. Ya. Bisa yang sifatnya ucapan. Seperti orang yang mencela Allah atau mencela Rasulnya, mencela malaikat, ya. Nah, atau mengaku sebagai nabi, atau mengaku mengetahui ilmu gaib, begitu juga kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini bisa menyebabkan murtad. Orang yang mengaku nabi dihukumi murtad, ya. Atau mengaku mengetahui ilmu gaib. Seperti hanya dukun, para peramal, ya, yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib. Nah, ini pun dihukumi murtad, dihukumi kafir. Nah, ada 4 poin kesimpulannya. Ridha itu bisa dikarenakan ucapan, perbuatan, keyakinan, dan keraguan. Insyaallah kita jelaskan lebih lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Wa ila huna alhamdulillah. Pada saat apakah mencela sahabat, tabi'in, dan para ulama salafus saleh dapat masuk ke dalam perbuatan kafir? Mencela sahabat, na'am. Bisa termasuk kepada perbuatan kafir. Nah, dikarenakan mencela sahabat berarti mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mencela Allah Subhanahu wa taala. Nah, mencela sahabat berarti dia mencela Nabi SAW. Rasulullah tidak pandai dalam memilih teman. Ya. Dan juga mencela Allah Subhanahu wa taala. Allah memilihkan orang-orang yang ta'awuzubillah. Ya. Kalau yang dicelanya para sahabat, ya, ini bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Nah, ya. Dan Rasulullah SAW pun menyebutkan tentang para sahabat, la yuhibbuhum illa mu'min, wa la yubghiduhum illa munafiq. Ya. Tidaklah yang mencintai mereka melainkan seorang mukmin. Dan tidaklah yang membenci mereka melainkan seorang munafik. Ya. Pada zaman Nabi SAW, nah, yang dihukumi sebagai orang-orang munafik ini nifakun akbar. Kemunafikan yang besar. Ya. Nah, kemunafikan yang besar yang bisa menjurusin ke kekafiran. Innal munafikina fi dalkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di keraknya neraka. Ya. Dan di antara ciri seorang mukmin tadi, mencintai para sahabat Nabi SAW. Sementara ciri orang munafik, ya, mereka membenci sahabat Nabi SAW. Nah, sehingga perbuatan tersebut bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Nah, ya, kalau yang dibencinya adalah para sahabat Nabi SAW. Nah, kalau yang dibencinya dari selain sahabat, nah, mereka yang tabi'in atau para ulama salafus saleh, ya, maka perbuatan tersebut termasuk di antara alamat ahlu bid'ah. Nah, ya, alamat ahlu bid'ah al-waqi'atu ala al-asar. Ya, alamat ahlu bid'ah celaannya kepada al-asar. Ya, celaan kepada ahlu hadis. Celaan kepada para ulama. Ini alamat ahlu bid'ah. Nah, yaitu orang yang suka mencela, nah, ulama ahlu sunnah, baik dengan tabi'in, ya, ataupun orang-orang yang berikutnya. Ya, ini perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah, orang yang suka mencela para ulama ahlu sunnati wal jama'ah. Wallahu a'lam bishawab. Nahdhabu ila huna. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.